Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian risalah Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita ketahui dari ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab bahwasannya ilmu yang paling mulia, yang paling utama, yang harus diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis, dan juga yang berkaitan dengan masalah halal wal haram, atau yang lebih populer dengan istilah ilmu fikih. Dan juga diterangkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala pentingnya memahami dan mengetahui ucapan salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, khususnya generasi para sahabat, generasi tabi'in dan atba'u tabi'in, yang menerangkan tentang tiga ilmu di atas. Ucapan para sahabat tentang tafsir Al-Quran, tentang hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga penjelasan masalah fikih halal dan haram. Kemudian pada pertemuan sore hari ini kita baca kelanjutan keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab berkaitan dengan masalah mengetahui ucapan dan keterangan para sahabat dan juga generasi sesudah mereka dalam ilmu-ilmu yang telah disebutkan di atas. Kata beliau rahimahullah, wa yahtaj man arada jam'a kalamihim, namun bagi siapa saja yang ingin mengumpulkan ucapan mereka para sahabat, sangat membutuhkan ila ma'rifati sahihihi min saqimihi, membutuhkan pengetahuan ilmu untuk membedakan antara ucapan yang sahih yang benar-benar diucapkan oleh mereka dengan ucapan yang dinukilkan dengan penukilan yang salah, atau dengan bahasa dalam ilmu hadisnya, seseorang yang ingin mengumpulkan dan mengetahui penukilan-penukilan dari para sahabat harus mengetahui mana yang sahih dan dhaif. Ya, kalau sahih berarti memang betul-betul diucapkan oleh para sahabat. Kalau dhaif berarti bukan dari ucapan mereka. Naam, hadza ikhwan bidina azani Allahu wa iyyakum. Artinya beliau ingin menekankan kepada kita kaum muslimin untuk berhati-hati, selektif dalam menerima penukilan tentang ucapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Juga penukilan yang datang dari generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, baik dalam masalah tafsir, dalam masalah penjelasan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian pula dalam masalah ilmu fikih, bab halal dan haram. Harus diteliti terlebih dahulu apakah ucapan sahabat tadi betul-betul dari mereka, ya, dengan sanad yang sahih, ataukah ada yang bermasalah pada sanad yang datang kepada kita. Ikhwan bidina azani Allahu wa iyyaku. Wa dzalika, dan yang demikian itu, bima'rifatil jarhi wa ta'dil wal ilal, difahami dengan mempelajari ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu ilalul hadith. Jarh wa ta'dil ini termasuk bagian ilmu mustalah untuk mengetahui status masing-masing rawi. Kalau ada di antara rawinya yang dikatakan oleh para ulama ahlul hadith sebagai rawi yang dhaif, rawi yang lemah, maka tidak bisa diterima. Apalagi kalau ada di antara rawinya yang dikatakan sebagai kadzab, pendusta, wadda', suka memalsukan hadith, dan semisalnya dari gelar-gelar yang jelek, maka tidak bisa kita terima penukilan dari sahabat tersebut. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Adapun ilalul hadith, ilmu tentang illah, ya, penyakit, penyakit hadith, ini mengetahui penyakit yang samar dalam hadith-hadith atau atsar yang secara zahirnya sahih. Kalau jarh wa ta'dil ini mustalah secara umum. Ya, semua muhadithun ahlul hadith faham tentang masalah ini. Tahu status rawi, oh ini rawinya dhaif, rawinya kadzab, rawinya thiqah, rawinya ma'mun, dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bisa diteliti. Adapun untuk illatul hadith atau ilalul hadith, ilmu tentang mengetahui penyakit-penyakit hadith, ya, penyakit-penyakit hadith, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, itu ilmu mustalah yang tidak semua ulama mengetahui ilmu tersebut. Ya, dan di antara mereka ahlul hadis yang bisa mengetahui ilmu illah, Ya, betul-betul pakar dalam masalah ini disebut oleh para ulama dengan istilah jihbid. Ya, jihbidun jahabidah. Ya, jihbid sebutan bagi para ulama yang pakar dalam illatul hadis. Kita bawakan satu contoh hadis yang mu'al, yang berpenyakit. Ya, insyaallah semuanya tahu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi kullu bani adam khata. Ya kan? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu khata. Ya, mudah salah. Apa namanya? Banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu yang banyak bertaubat. Pernah dengar hadis ini? Hafal? Hafal ya Bayu ya? Hafal tak? Hafal ya? Taufik? Hafal insyaAllah Taufik. Naam. Tayyib. Hadis tersebut, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, kalau dilihat secara sanadnya sepintas sahih. Antum kalau periksa rijalnya, rawi-rawinya, ya, rawi-rawinya ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, itu semuanya rawi yang selamat, tidak ada rawi yang dhaif. Namun hadis ini ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum termasuk hadithun mu'al, hadis yang berpenyakit. Kenapa? Di dalam rawinya terdapat di dalam sanadnya terdapat satu rawi yang bernama Ali ibnu Mas'adah. Rawi ini secara statusnya sodukun. Ya, sodukun yukhti. Rawi yang soduk. Soduk itu artinya jujur. Kalau dalam ilmu mustalah, kalau ada rawi dikatakan oleh para ulama sebagai rawi yang soduk, maka hadisnya derajatnya hasan. Ya kan? Pernah dengar derajat hadis hasan gitu ya. Itu masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Gambaran gampangannya ya, kalau dalam ilmu mustalah, kalau rawinya dikatakan thiqah, hadisnya sahih. Kalau rawinya dikatakan soduk, maka hadisnya hasan. Kalau rawinya dikatakan dhaif, maka hadisnya dhaif. Gambaran umumnya ya, gampangannya, walaupun rinciannya panjang. Ya, karena enggak mungkin saya jelaskan, jabarkan ilmu mustalah hanya dalam waktu 15 menit, enggak mungkin. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, kalau ada rawi statusnya soduk, maka hukum asalnya derajat hadisnya hasan. Kalau hasan masih bisa diterima. Nah, tapi Ali bin Mas'adah memang rawinya soduk, tetapi ada gelar tambahan sodukun yukhti, atau dalam bahasa lainnya sodukun lahu awham. Dia rawi yang soduk jujur, tapi memiliki beberapa kesalahan. Salahnya di sini salah dalam meriwayatkan hadis, entah keliru gurunya, keliru nama guru, nama rawi, atau keliru matan hadisnya dan seterusnya. Jadi pahami? Nah, dan hadis ini kullu bani adam khata min awhamihi, termasuk kesalahan dari rawi Ali bin Mas'adah, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Nah, itu namanya ilah hadis, ilalul hadis, mengetahui penyakit-penyakit hadis. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum, tidak semua ulama ahlul hadis yang faham tentang masalah tersebut. Di antara nama-nama besar dari kalangan para ulama yang faham masalah ilalul hadis semacam al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, juga al-Imam Ahmad rahimahullah, juga al-Imam Daruqutni rahimahullahu taala. Nah, hadza ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Jadi pahami? Itu contoh. Contohnya ada beberapa hadis secara zahirnya sahih, ya, tapi ternyata ada penyakitnya di situ. ya, untuk mengetahui penyakitnya seperti apa dan bagaimana cara menemukannya dipelajari dalam ilmu mustalah atau yang lebih dikenal dengan ilalul hadith. Paham? Nah, yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini, bagi kita yang hendak menerima ucapan para sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in dalam masalah agama, baik itu masalah tafsir Al-Quran atau penjelasan hadisnya Rasul atau penjelasan masalah halal dan haram, itu harus diteliti terlebih dahulu sanad sampai kepada sahabat tersebut. Apakah betul-betul sahih, betul-betul selamat dari penyakit-penyakit hadis ataukah tidak? Kalau betul-betul sahih, baru diterima ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, faman lam ya'rif dzalika, barang siapa yang tidak mengetahui hal tersebut, enggak ngerti jarh wa ta'dil, enggak ngerti ilalul hadis, enggak ngerti masalah ilmu mustalah, fa huwa ghairu wathiqin bima yanquluhu min dzalik, maka dia, orang tersebut, tidak bisa dipercaya begitu saja dalam penukilan yang dia sampaikan. Gitu ya. Nah, kalau dia enggak ngerti ilmu hadis, enggak bisa kita terima mentah-mentah penjelasannya ketika menyampaikan ucapan fulan, alan dari para sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in. Wa yaltabisu 'alaihi haqquhu bi batilihi. Orang tersebut dikhawatirkan, ya, yaltabis, dia tersamarkan, tidak bisa membedakan ucapan yang benar dari mereka dan ucapan yang batil. Maksudnya yang benar ini yang sahih, yang batil itu yang dhaif. Gimana bisa membedakan? Oh, enggak ngerti ilmu mustalah. Jangankan ngerti ilmu mustalah, baca tulisan Arab pun enggak bisa. Kan gitu ya. Terus dari mana kok bisa dia menukilkan? Dari sahabat fulan penjelasan tafsir Al-Qur'an, dari sahabat Alan penjelasan tentang hadis, dari sahabat Alan dari penjelasan masalah fikih terjemahan. Nah, orang yang demikian enggak bisa diterima begitu saja ya kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa la yafiqu bima indahu min dzalik. Nah, dan dia ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tidak bisa diterima, ya, menurut pandangan para ulama yang paham tentang masalah ilmu jarh wa ta'dil. Nah, kama yura atau kama yara man qalla ilmuhu bidzalik la yathiqu bima yarwi عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. نعم. سبحان الله. Dijumpai pada sebagian orang yang dangkal keilmuannya dalam masalah tersebut, ya, sampai pada tingkatan tidak percaya, ya, tidak percaya dengan hadis yang dinukilkan dari Nabi atau ucapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kenapa enggak percaya? Repot belajar mustalah, wis sekalian ditolak semua saja. Ya, nah, bingung. Katanya rawinya thiqah, hadisnya sahih. Tapi saya lihat ini rawinya thiqah, didhaifkan hadisnya. Katanya kalau rawinya shadduq, dihasankan. Ini saya lihat didhaifkan. Sebaliknya, ada rawi yang dhaif, lah kok ternyata hadisnya dinaikkan jadi hasan atau sahih li ghairi. Wis bingung, daripada bingung mumetnya, dikasih paramek yang enggak sembuh, ya wis ditolak semuanya. Saya enggak percaya. Gitu ya. Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sampaikan hadis enggak percaya, sampaikan ucapan para sahabat enggak percaya. Kenapa? Paling-paling syaratnya enggak beres. Gitu ya. Enteng dia mengatakan demikian. Mengapa dia tidak mempercayai penukilan dari nabi atau penukilan dari para sahabat? Lijahlihi bisahihihi min saqimihi, karena dia tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Enggak bisa membedakannya, khalas akhirnya ditolak saja. Ya, daripada pusing. Fahuwa lijahlihi, sehingga orang tersebut dengan kejahilannya ya beranggapan bahwasanya semua penukilan dari nabi dan juga dari salaf terdahulu batil. Enggak ada yang benar. Disebabkan dia tidak memiliki pengetahuan untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, ini satu potretnya yang tidak memahami masalah ilmu mustalahul hadis. Satu sisi dia menolak secara keseluruhan. Kenapa? Tidak mampu membedakan. Di sisi yang lain, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bertolak belakang karena enggak ngerti, ya, dia terima semuanya. Pokoknya yang datang, ya, di situ ada ucapan lafaz-lafaz Arabnya, oh ini hadis. Ya, hadis berarti. Kalau hadis terima. Dhaif juga hadis, terima saja. Ya, lumayan. Siapa tahu bermanfaat di kemudian hari. Gitu ya. Nah, satu sisi menolak karena enggak bisa membedakan, ya, terlalu berhati-hati tapi salah. Yang satunya lagi terlalu bermudah-mudahan. Ya, pokoknya yang berbahasa Arab hadis, selesai. Gitu ya. Nah, walaupun dijelaskan hadis itu dhaif maudhu, enggak ngurus. Pokoknya kalau bahasa Arab hadis. Walaupun dhaif, tetap hadis. Diterima, selesai. Nah, ini pun juga salah ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini tanbih yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, sehingga kita harus selektif, ya, berhati-hati dari penukilan yang datang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Diteliti terlebih dahulu atau melihat hasil penelitian para ulama. Kalau kita belum mampu untuk meneliti, ya taufik ya. Ya, kalau meneliti kebocoran kapal mungkin bisa. Ya, kalau meneliti mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, belum mampu, belum saatnya. Maka dilihat hasil penelitian para ulama yang terpercaya keagamaannya dan mumpuni keilmuannya dalam masalah tersebut. Ya, zaman kita sekarang, masya Allah, dipermudah semudah-mudahnya. Ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana penilaian Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, sekian banyak kitab-kitab sahih, ya, yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, diteliti oleh beliau rahimahullah. Untuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini disepakati sebagai kumpulan hadis yang semuanya sahih. Ya kan? Nah, kalau riwayat Bukhari Muslim selesai, jawazul qantar. Ya, lulus kalau bahasanya taufik, lulus. Naam. Selain itu perlu diteliti. Ya. Para ulama ahlul hadis mutaakhirin, ya, mereka memiliki andil besar untuk memilah, membedakan, mengklarifikasi mana yang sahih, mana yang dhaif. Semisal Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya. Ada Sunan Abi Dawud misalnya dipisah menjadi dua, ada sahih Abi Dawud, ada dhaif Abi Dawud. Menurut penilaian beliau dipisah. Nah, bisa dipahami? Nah, kita tinggal cek yang belum mampu meneliti kebocoran hadis. Nah, kita baik ya. Nah, tinggal dilihat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tentunya dengan terus mengasah kemampuan, ya, yang masih muda punya potensi yang luar biasa, dimanfaatkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, supaya bisa meneliti dan mengetahui, menentukan mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Kalau dia mampu, silakan, ya, diteliti sendiri. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Paham? Nah. Qala Al-Auza'i rahimahullah. berkata Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa saja yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ilmu yang disampaikan oleh para sahabat, yang dinukilkan oleh para sahabat, baik itu tentang Al-Quran, penafsiran Al-Quran, kemudian tentang hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meliputi ucapan beliau, perbuatan beliau, kemudian persetujuan beliau, sifat-sifat beliau, muamalah beliau, keteladanan beliau, dan seterusnya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, itu ilmu. Nah, fama kana ghaira dzalika, adapun selain hal itu, falaisa biilmin, maka bukan termasuk ilmu. Nah, kita taufik ya. Wakadha qala al-imam Ahmad, hal yang senada juga diucapkan oleh al-imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi ucapan yang semacam ini juga diucapkan oleh al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang intinya beliau berdua, al-imam al-Auza'i demikian pula al-imam Ahmad, hendak menerangkan ilmu yang sesungguhnya, yang memiliki keutamaan, yang dijanjikan dengan berbagai macam fadilah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ilmu yang datang dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dengan kata lain, al-ilmu syar'i itu adalah yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, karena mereka lah ya, generasi yang menjembatani antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku utusan Allah yang terakhir dengan generasi umat beliau sesudah mereka. Tabi'in, atba'u tabi'in, tidak bertemu dengan Rasul. Dari mana mereka mengetahui tafsir Al-Quran, kemudian penjelasan hadisnya Rasul, masalah halal dan haram? Dari generasi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, apalagi generasi kita yang jauh dari masa kenabian. Ya, yang jauh dari masa kenabian. Jarak kita dengan masanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang silam. Ya, disuruh mimpi wajahnya Rasul pun enggak bakal mampu. Kita fikir ya. Mampu Taufik? Tidak bisa. Yang dibedina azani Allahu wa iyyakum. Jangankan Rasul, mbah buyut kita yang enggak pernah ketemu, apakah bisa antum membayang-bayangkan wajahnya, gimana perangainya dan seterusnya, apa kesukaannya, menu favoritnya, kebiasaan yang biasa dia lakukan? Tidak mampu. Caranya enggak terlalu jauh. Yang dibedina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas siapa? Ya, pihak yang menjadi apa namanya penyambung antara sunnahnya Rasul, keterangannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan umat beliau. Jawabannya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Naam. Wa qala fit tabi'in, dan beliau berkata tentang generasi tabi'in atau tentang generasi tabi'in, anta mukhayyar, kalian wahai murid-muridku mukhayyar, ya, apa namanya, mendapatkan kebebasan memilih. Maksudnya apa? Ya'ni mukhayyarun fi kitabatihi wa tarkihi, diberi kebebasan untuk memilih menulis ucapan tabi'in atau tidak menulisnya. Paham? Kalau tadi ucapan Al-Auza'i berbicara tentang para sahabat, jelas ya, ilmu syar'i yang sesungguhnya itu yang disampaikan oleh para sahabat. Selain dari mereka bukan ilmu. Bagaimana dengan ucapan tabi'in? Berkata Al-Auza'i, anta mukhayyar. Ya, untuk ucapan tabi'in kalian diberi kebebasan untuk memilih. Boleh ditulis, dikumpulkan ucapannya atau tidak. Nah, wa qad kana az-Zuhri yaktubu dzalik. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berpendapat ya, harus menulis ucapan tabi'in, dikumpulkan ucapannya tabi'in. Wa khalafahu Shalih ibn Kaisan. Sementara Shalih ibn Kaisan, ini juga termasuk ulama terkemuka di zaman itu, yang muridnya Al-Auza'i, ini tidak sependapat dengan Az-Zuhri. Kalau Az-Zuhri menulis ucapannya tabi'in, sementara Shalih ibn Kaisan tidak. Ya, wajar terjadi perbedaan semacam ini karena guru mereka Al-Auza'i rahimahullah mengatakan anta mukhayyar, kalian mendapatkan hak bebas milih. Mau ditulis silakan, tidak ditulis silakan. Tapi thumma, namun di kemudian hari Shalih ibn Kaisan nadima ala tarkihi kalamat tabi'in. Dia menyesal tidak menulis ucapan tabi'in. Nah, ini menggambarkan zaman dahulu. Ya, karena zaman dahulu ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semuanya sudah dibukukan, hadis Rasul lengkap. Ya, lengkap. Yang datang ke Ampel kebingungan untuk cari kitab kumpulan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saking banyaknya duitnya enggak cukup. Ya, banyak pilihannya, banyak. Akhirnya pulang, ya, datang ke majelis di takmir masjid Abu Bakar As-Siddiq Jojoran, ya, bingung cari kitab di Ampel, minta kitab digital, ya, Maktabah Syamilah atau kumpulan PDF dan semisalnya. Nah, mudah. Mudah apa enggak, Taufik? Mudah ya, ibadina azani Allahu wa iyyakum. Kalau ada ustaz mau ganti kitab, ya, tinggal di ngomong. Set, besok kitab apa? Oh, nah, besok kitabnya ini misalnya, Birrul Walidain karya Al-Imam Al-Bukhari. Beres, Ustaz. Ya. Pekan berikutnya datang semua sudah pegang kitab. Dari mana? Internet, Ustaz. Ya kan? Gampang. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Zaman dahulu repot. Ya. Nah. Sehingga ketika di majelisnya para ulama, di samping mereka menyebutkan atau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, mereka juga menyampaikan ucapan para sahabat yang diistilahkan dengan athar. Ucapan para sahabat dan juga ucapan tabi'in. Ucapan sahabat ditulis oleh mereka. Untuk ucapan tabi'in, ada yang menulis, ada yang tidak. Contoh yang menulis seperti Al-Imam Az-Zuhri. Contoh yang tidak menulis seperti Shalih ibn Kaisan. Yang tidak menulis ternyata di kemudian hari menyesal. Kenapa kok dulu tidak saya catat? Nah, itu menunjukkan ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, ilmu itu diikat dengan tulisan. Ya, Taufik ya. Diikat dengan tulisan, bukan dengan tali. Diikat dengan tulisan. Kalau mengandalkan ingatan saja, seberapa kekuatan hafalan kita? Ikhwan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Ya, walaupun mungkin kapasitasnya besar, ya, mungkin kalau dikalkulasi kadar hafalannya Taufiknya sekian tera, gitu ya. Ya Taufik ya. Nah, kapasitas tampungnya besar, tapi berapa lama ketahanan memori yang dimiliki oleh Taufik? Wah, ini ya berbeda ya, ini bedina azani Allah wa iyyakum dengan zaman dahulu. Sehingga untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan. Naam. Haga dai kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Wa fi zamanina, sementara pada zaman kita saat ini, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, yata'ayyanu, diharuskan kitabatu kalami a'immatis salaf, untuk menulis dan mengumpulkan ucapan para ulama salaf terdahulu, al-muqtada bihim, yang patut diteladani, ila zamani Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid, sampai pada zamannya Syafi'i, al-Imamu Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Abu Ubaid. Naam, zamannya Syafi'i itu zaman sesudah atau masanya Atba'ut Tabi'in, sesudah Atba'ut Tabi'in. Naam, sesudah Atba'ut Tabi'in. Jadi para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, kemudian baru datang masanya Syafi'i, al-Imamu Ahmad, Ishaq, Ibnu Rahawaih, dan Abu Ubaid rahimahumullahu ta'ala. Nah, itu di masa Al-Hafidz Ibnu Rajab, dikumpulkan. Masa kita sekarang, generasinya Taufik hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, semuanya sudah tersajikan dengan baik. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ingin tahu ucapannya para sahabat, tinggal lihat Musnad al-Imamu Ahmad, lengkap. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing sahabat, termasuk ucapan mereka. Ya, kalau gayanya al-Imamu Ahmad dalam Musnadnya, beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan urutan nama sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq disebutkan, berapa banyak hadis yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Demikian seterusnya. Nah, gitu Fik ya. Ya Taufik. Yang ingin tahu bagaimana biografi mereka? Ya, enggak usah capek-capek rihlah ke Baghdad atau rihlah ke Madinah, ke Kufah dan seterusnya. Cukup datang ke toko-toko kitab, cari Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, atau Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, Siyar A'lamin Nubala itu berisikan tentang sirah sekaligus tarjamah biografi tokoh-tokoh Islam. Nah, berapa jilid, Mas Bayu? Wallahu a'lam. Kira-kira berapa jilid, Taufik? Wallahu a'lam. Rahman? Pernah lihat kitabnya atau baru dengar namanya ini? Mas Taufik? Pernah dengar kan? Syiar A'lamin Nubala. Nah, banyak berjilid-jilid kan di dunia azani Allah wa iyyakum. Itu kalau yang cetakannya Mesir, itu kalau nggak salah panjangnya sekian. Ya tapi kan, panjangnya sekian. Cetakan Mesir yang tulisannya rembet-rembet kecil-kecil itu ya. Nah, itu biasa pilihan santri yang ekonomis karena harganya murah. Ini Mas Taufik ya. Nah, kalau yang cetakannya Saudi, Maktabah Ibnul Jauzi, yang gede-gede, yang bagus, lex, kalau bacanya itu bisa enak gitu ya. Nah, Amrayid, nah itu lebih gede lagi. Hani bidina azani Allahu wa iyyakum. Jahis. Yang enggak punya fulus untuk beli kitab aslinya, tinggal download Maktabah Syamilah. Selesai. Ya Mas Taufik, gampang atau susah? Mudah kan ibadina azani Allah wa iyyakum. Tentunya dengan kemudahan tadi itu seharusnya lebih, ya, hasilnya itu lebih dahsyat dari para ulama terdahulu kan ibadina azani Allah wa iyyakum. Ya Taufik ya. Nah, kalau zaman dahulu satu hadis itu harus rihlah. Ada yang rihlahnya dari Madinah, apa namanya, dari Kufah ke Madinah. Dari Baghdad ke Madinah, ya ni Madinah, azani Allahu wa iyyakum. Ada yang rihlahnya satu bulan perjalanan, satu bulan perjalanan, Mas Taufik, pakai onta. Ya, nah, satu hadis tok, satu hadis harus meninggalkan anak istrinya, satu bulan perjalanan, bekalnya masya Allah, ya, beban safarnya yang luar biasa ditempuh hanya untuk mendapatkan satu hadis. Sekarang duduk satu jam, ya, itu bisa sampai belasan sampai puluhan hadis disampaikan oleh ustadznya. Nah, harusnya para hadirin sekalian yang budiman ya, bidina azani Allah wa iyyakum, itu bisa menangkap dan mengumpulkan hadis-hadis tadi ya, bidina azani Allah wa iyyakum, karena lebih dimudahkan. Ya. Nah, oh tenang Ustaz, ada rekaman dan tim tasjilat beres. Nah, jadi kalau taklimnya ngantuk ya, di anu aja Ustaz, di maklumi saja Ustaz. Tenang, saya enggak ketinggalan kok Ustaz. Loh kok bisa? Tadi saya lihat enggak nyatet kok. Oh, tenang saja Ustaz. Mas Bayu siap dengan rekamannya. Misalnya ya nabiyina azanillahu wa iyyakum. Nah, ini yang sering diingatkan oleh para ulama ya, hafizahumullahu taala kepada para thalabah zaman sekarang. Ya, seharusnya dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih membuat mereka bersemangat. Nah, hadza yatanidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang lain. Wal yakunil insan ala hadarin mimma hadatha ba'dahum. Dan selayaknya bagi setiap muslim untuk waspada dari apa yang terjadi sesudah mereka. Siapa mereka di sini? Taufik. Para sahabat. Tok. Abu Ubaid siapa? Yang tinggal di mana? Di Mojo atau di? Naam, Allah yubarifi. Baik, ya. Seseorang harus waspada dengan apa yang terjadi sesudah generasi mereka, sesudah generasi Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Fa innahu hadatha ba'dahum hawaditsu katsiratun. Dikarenakan bermunculan sesudah generasi mereka berbagai macam hal-hal yang baru dalam agama. Penyimpangan semakin menyebar. Walaupun di masa mereka sudah bermunculan benih-benihnya, tapi semakin dahsyat merajalela menjamur ya sesudah generasi apa namanya? Salaf terdahulu ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Nah, peringatan-peringatan yang muhdats, peringatan Maulid Nabi itu tidak ada di zaman a'immah madzhabul arba'ah. Tidak ada di zamannya Imam Ahmad, wala Syafi'i, wala Imam Malik, wala Abu Hanifah. Tidak ada yang dibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kapan itu terjadi? Jauh sesudah masanya Syafi'i rahimahullahu taala. Apalagi dengan masanya para sahabat. Wa hadatha man intasaba ila mutaba'ati sunnati wal hadithi min adh-dhahiriyah wa nahwihim. Kemudian sesudah generasi mereka muncul dari kalangan orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah dan hadith kelompok dhahiriyah. Kelompok dhahiriyah itu kelompok yang hanya berpegangan dengan dhahir dalil. Ya, kalau berpegangan dengan zahir dalilnya saja, itu kelompok zahiriyah. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam Al-Quran disebutkan terkait dengan masalah bakti kepada orang tua atau sikap kepada orang tua. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kalian kata-kata uff. Kata-kata uff ini ungkapan penolakan yang paling halus. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya uff. Ya, kalau dalam bahasa kita kadang dimaknakan dengan cih, ya. Kalau misalkan di daerah, di sebagian daerah, ya, ungkapan penolakan itu terkadang dengan suara, nah, itu termasuk uf. Dilaksanakan, ya, gitu. Taufik, tolong ini ibu belikan bayam di pasar ya. Bayam lagi, gitu ya. Nah, berangkat dia berangkat, tapi ada kata-kata ufnya, ini dilarang. Syanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, kelompok zahiriyah mengatakan yang dilarang dalam ayat ini itu kata-kata uf saja. Yang lain enggak apa-apa. Jadi kalau mukul orang tua enggak apa-apa. Kenapa? Dalam ayat enggak ada. Ini namanya zahiriyah, terlalu kaku jumud berpegangan dengan zahir dalil. Bisa dipahami Mas Taufik? Nah, hakala ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Juga kelompok zahiriyah yang antik lagi berpendapat ada nabi dari kalangan wanita. Ya, lo kok bisa? Lagi-lagi karena berpegangan dengan zahir ayatnya saja. Ya, siapa nabi wanita menurut zahiriyah? Kira-kira siapa Mas Taufik? Wallahu ta'ala alam. Eh? Nabi menurut mereka, nabi wanita menurut zahiriyah itu ibunya Musa. Ya, dikarenakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Auhayna, kalau kita pahami terjemahan letterlocks-nya apa auhayna? Kami mewahyukan, dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa supaya menyusui Musa alaihi salam. Bu, berarti ini dalil kalau ada nabi dari kalangan wanita. Benar apa salah? Taufik. Benar ya? Oh, salah. Nah, salah. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kesepakatan para ulama, bahkan kaum muslimin, tidak ada nabi dari kalangan wanita. Kalau sampai ada wanita mengaku sebagai nabi, edan orangnya. Ya, seperti yang pernah ada. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Lagi. Jadi pahami? Nah, sesudah generasi Syafi'i, generasi imam madhab yang empat, itu muncul sekte zahiriyah, kelompok zahiriyah yang mengaku mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, ya, tapi terlalu jumud berpegangan dengan zahir ayat. Wa nahwihim, dan semisal mereka, wa huwa asyaddu mukhalafatan laha. Namun secara kenyataannya kelompok zahiriyah ini justru lebih banyak menyelisihi bimbingan sunnah karena terlalu apa namanya kaku berpegangan dengan zahir ayat atau hadis. Li syudzuhi 'anil a'immah, dikarenakan mereka memiliki pendapat-pendapat yang ganjil seperti tadi yang disampaikan, pendapat yang uniknya. Nah, yang namanya ukukul walidain itu cuman ucapan cih atau yang semisalnya. Kalau mukul enggak termasuk karena enggak ada ayat berbicara tentang memukul. Kita masuk ya. Nah, apakah ada nabi dari kalangan wanita? Ada. Gitu ya. Ya toh? Sampai pada tingkatan yang lebih ekstrim. Ya. Tapi ya, tapi antum jangan pakai pendapat ini, bahaya. Ya, rusak nantinya. Ketika apa namanya seorang laki-laki apa namanya berniatan untuk mengkhitbah seorang wanita, diperbolehkan untuk nadhar. An-nadhar ilal makhthubah, itu diberi keringanan, boleh melihat. Dalam hadisnya Ihsan bidina azani Allah wa iyyakum, apa namanya? Fal yandur ila ma tad'u ila ma yad'u ila nikahiha au kama qal. Ya, silahkan laki-laki tadi melihat kepada wanita tersebut yang bisa menguatkan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut. Di antara kelompok zahiri yang mengatakan berdasarkan zahir hadis ini boleh lihat semuanya tanpa terkecuali. Masuk Taufik ya? Wah, cocok ini menurut saya. Wah, ini sedikit ini. Hah? Nah, gitu Taufik? Oh, enggak ya? Oh yang benar. Nah, Nah, ini kelompok zahiriyah. Ini yang perlu diwaspadai, kan gitu ya. Yang diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, sesudah generasi imam madhab yang empat, itu harus berhati-hati. Ya, dari ucapan mereka, dari pendapat mereka, harus diseleksi terlebih dahulu. Khususnya pendapat-pendapat yang muncul dari kalangan zahiriyah, yang secara zahirnya mereka mengatakan termasuk ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, ucapan mereka juga sama, tapi terkadang memiliki keganjilan-keganjilan dalam pendapat yang cukup berbahaya. Bahaya apa enggak ini, Mas Taufik? Bahaya ya? Bahaya apa enggak? Hah? Bahaya bagi orang lain, kalau saya enggak gitu ya. Tayyib. Wanfiradihi anhum bifahmin yafhamuhu. Mereka punya keganjilan pendapat yang hanya mereka yang punya pendapat tadi, tidak ada ulama lain yang berpendapat demikian. Gitu ya. Pendapat-pendapatnya tadi kita sampaikan itu pendapat yang hanya ada pada zahiriyah. Au ya'khudhu ma lam ya'khudh bihi al-a'immatu min qablihi. Atau berani mengambil sebuah pendapat yang tidak pernah diambil oleh para ulama sebelum zahiriyah. Ini yang perlu diwaspadai. Fa amma dukhulu ma'a dhalika fi kalamil mutakallimina awil falasifah fa syarrun mahdhun. Adapun orang yang berniatan mengambil ucapan salaf terdahulu, tapi di sisi yang lain dia masuk mengambil ucapan ahlul kalam dan falsafah, maka yang demikian adalah kejelekan murni, tidak ada kebaikannya. Jadi paham? Ya, sebagian pihak mengatakan, "Oh, kita kan harus apa namanya? Objektif. Enggak harus dari sahabat saja, itu terlalu kaku." Ya. Kita lihat bagaimana imam-imam dari kalangan ahlul kalam, falasifah, ya, yang mungkin pendapat-pendapat mereka atau ucapan-ucapan mereka lebih relevan dengan zaman sekarang. Gitu bahasanya, ya, Taufik ya. Taib. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab itu berbahaya. Ya, berbahaya. Kalau ada tipe orang yang diustadkan atau dialimkan semacam ini, maka kemaslahatan dari orang tersebut sangat kecil. Yang lebih besar madharatnya. Ustadz dia juga menyampaikan ucapan salaf, dia menyampaikan ucapannya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Syafi'i, bahkan tahu Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim. Tapi dia juga menyampaikan dari tokoh-tokoh falasifah, Abu Hamid Al-Ghazali dia sebutkan, Fakhrur Razi dia sebutkan, Zamakhsyari dia bawakan, dan seterusnya. Ya, dari tokoh-tokoh falasifah wa ahlil kalam, maka yang demikian enggak layak untuk diambil ilmunya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa qalla man dakhala fi syai'in min dzalika illa wa taltahu fi ba'dhi awdharihim. Ya. Dan kebanyakan atau sedikit saja orang yang berani masuk mengambil ucapan ahlul kalam, melainkan akan tercampur, ya, terkena virus pemahaman batil mereka. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyaku. Ini yang ada, yang banyak kita jumpai di kalangan awamul muslimin. Melihat tayangan di televisi, oh masya Allah, saluran ini Ustadz fulan-fulan, masya Allah ahlu sunnah kayak kalian loh. Lo kok tahu? Iya, dia tuh nyampaikan hadis dari Bukhari, ya, muttafaqun alaih, disampaikan juga hadisnya atau penjelasan para sahabat, ya. Juga kalau ngomong juga gaya-gayanya kayak sampean gini Mas Taufik, ya, masya Allah pokoknya, ya. Seringnya ucapannya masya Allah, astagfirullah, ya, enggak pernah mengatakan astaga atau yang semisalnya, ya. Yang dinukilkan ucapan salaf sama kayak kalian, berarti ini bagus salurannya ini, enggak apa-apa kita beli TV, ya. Biar supaya kita bisa mendapatkan khazanah-khazanah islami. Ya, kalau setiap Senin atau setiap hari datang ke Masjid Jojoran kan enggak bisa, Mas Taufik. Mas Taufik ya. Ya, ternyata tokoh yang dianggap tadi sebagai ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, dikarenakan penampilannya mirip, kemudian menukilkan ucapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, juga menukilkan ucapan dari kalangan ahlul kalam wal falasifah. Nah, disebutkan tokoh-tokoh sufi. Ya. Akhirnya apa? Bercampur ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada kebenaran yang dia sampaikan, tapi lebih banyak madharatnya. Gitu ya, lebih banyak madharatnya. Akhirnya dia ngambil kesimpulan, "Oh, enggak apa-apa musyrik. Musyrik itu enggak apa-apa asalkan Islami." Dalilnya apa? Tuh lihat di saluran TV fulan misalnya. Itu ustaznya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat celananya enggak isbal. Jenggotnya lebat, Masya Allah. Iya, istrinya takdut banyak. Ya tapi ya. Nah, kajiannya Masya Allah. Awalnya innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sama dengan kajian-kajian salaf pada umumnya, tapi pembukaan acaranya ada lagu-lagunya, ada musiknya, kan Islami, nuansanya Islami, bukan musik cinta, Taufik ya. Ya. Itu yang terjadi kan ibadina hazanillahu wa iyyakum. Sama persis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di sini, yang berani masuk ya menyampaikan atau menukil atau mengambil dari ucapannya ahlul kalam wal falasifah itu mesti terpengaruh dengan bahaya dan virus dari pemahaman mereka yang batil ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kama qala al-Imam Ahmad, seperti yang diucapkan oleh al-Imam Ahmad, la yakhlu man nadhara fil kalam min ayyata jahham. Ya, siapa saja yang masuk mempelajari ilmu kalam, dia pasti akan terpengaruh pemahaman Jahmiyah. Ya, pemahaman Jahmiyah sampai pada tingkatan meniadakan sifat dan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana huwa wa ghayruhu min a'immati salafi yuhadhdhiruna min ahli al-kalam wa in dhabbu 'ani sunnah. Beliau al-Imam Ahmad dan para ulama salaf selain beliau sangat tegas memperingatkan umat dari bahaya ahlul kalam, walaupun ahlul kalam tadi secara zahir membela sunnah, ada kecondongan dengan sunnah, tapi kalau dia masih dalam lingkup dan bersama dengan ahlul kalam wal falasifah, ditahrir oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Wa amma ma yujadu fi kalami man ahabba al-kalam al-muhdath wa taba'a ahlahu min dhammin man la yatawassa' fil khusumat wal jidal wa nisbatuhu ila al-jahli aw ila al-hashwi wa ila annahu ghayru 'arifin billah aw ghayru 'arifin bidinihi fa kullu dhalika min khutuwati syaitan na'udzu billahi min. Nah, adapun hal-hal yang dijumpai pada orang-orang yang suka dengan hal-hal yang baru, dengan perkara yang bid'ah, dan mengikuti ashabul ahwa'i wal bid'ah, biasa mencela ahlu sunnati wal jama'ah yang tidak pernah masuk dalam apa namanya khusumat wal jidal, perdebatan. Ya, terkadang mereka, orang-orang yang condong dengan kebid'ahan dan ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu suka mencela ahlu sunnah wal jama'ah salafiyin. Kenapa? Oh, mereka itu gak bakal berani debat karena mereka salah. Prinsipnya kan berani karena benar, takut karena salah. Dia takut untuk debat. Kenapa? Tahu kalau dirinya salah. Tetapi gak? Nah, dia diam seribu bahasa ketika kita tantang debat. Ya, saya tantang Anda wahai Ustaz Taufik hafizahullah taala wa ra'ah, debat terbuka di kampus ITS misalnya. Apa yang dibahas, Pak? Ya, yang dibahas adalah wajibkah mengikuti para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ini perkaranya jelas atau enggak? Jelas. Kenapa diperdebatkan? Kayak gitu Mas Taufik ya. Akhirnya Al-Ustaz Taufik hafizahullah mengatakan, tidak, saya tidak meladeni ajakan Anda. Muncul akhirnya desas-desus ya, ditempellah brosur-brosur dan semisalnya di kampus-kampus ya Taufik ya. Nah, wah Ahlussunnah itu keceng ya, cemen. Mereka itu salah, enggak berani ngomong. Kenapa? Diam seribu bahasa, tidak berani menyambut ya, menghadapi tantangan debat kami secara terbuka. Kenapa? Karena mereka itu salah. Nah, itu Taufik ya. Ya Taufik. Contoh ya, laqadarullah, jangan sampai terjadi ya Mas Taufik ya. Nah, daripada nantang debat, nantang makan aja ya Taufik ya. Wa nisbatuhu ila al-jahl. Ya, mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang bodoh karena enggak berani debat. Au ilal hashwi, ya dianggap mereka itu tidak modern, ya tidak mengikuti perkembangan zaman, ketinggalan zaman. Padahal yo ndak, ya tapi ya, mereka di hari Sabtu, kita juga di hari Sabtu, nggak ketinggalan kok. Nah, atau dianggap mereka tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kenal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Wah mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin, ya. Ini di kalangan kampus misalnya, yang ikut dengan Taufik CS, ya Bayu CS, dan semisalnya, nah itu mereka itu orang-orang goblok, orang-orang yang nggak ngerti agama. Kenapa? Masa membaur dengan cewek nggak boleh? Masa salaman sama perempuan nggak boleh? Ya, itu terlalu kuno, jadul itu, ya Taufik ya. Nah. Hakata ikhani bidina hazani Allah wa iyakum. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, fakullu dhalika, semuanya itu dari tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah oleh pihak yang suka dengan kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu adalah min khutuwati syaitan, termasuk dari langkah-langkah syaitan. Na'udzubillahi min, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari langkah-langkah syaitan. Jadi pahami? Naam, hadza ikhwani fi dinillah azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Adapun pembahasannya berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.